Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran, bagian yang kedua. Di antara keistimewaan Al-Quran, yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadar. Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Dan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadr ayat yang pertama. Kemudian turun Al-Qur'an secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama 23 tahun. Ada di antaranya yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah yang dinamakan surat-surat Makkiyah, dan ada di antaranya yang turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang dinamakan dengan surat-surat Madaniyah. Dan di antara hikmah turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur adalah agar lebih mudah dihafal, dimengerti dan diamalkan. Allah berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an telah kami pisah-pisahkan, yaitu diturunkan secara berangsur-angsur supaya engkau wahai Muhammad membacakannya atas manusia pada beberapa waktu, dan sungguh kami telah benar-benar menurunkannya secara bertahap. Al-Isra 106. Dan Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan berkata orang-orang kafir, seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran dengan sekali turun, demikianlah supaya kami tetapkan hatimu dengannya, dan kami telah menjelaskan Al-Quran dengan perlahan. Al-Furqan 32. Dan di antara keistimewaan Al-Quran yang kelima, Al-Quran adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan muhaimin kitab-kitab sebelumnya. Al-Ma'idah 48. Yang dimaksud dengan muhaimin adalah yang menjadi saksi, yang menghukumi, yang mengemban amanat. Maksudnya, apa yang sesuai dengannya berarti benar dan apa yang menyelisihinya berarti salah. Yang keenam, di antara keistimewaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan supaya menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan jin, dan bukan untuk bangsa tertentu saja. Allah SWT berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sungguh berbarokah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya supaya memberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat yang pertama. Seandainya seorang nabi yang diutus kepada kaum tertentu hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia diharuskan mengikuti Al-Quran dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani."